Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan membaca syarah al-aqidah ath-thahawiyyah karya Ibn Abi Al-'Ais Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, dengan penjelasan dari Abdul Abbas Al-Adni rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang dua jenis iradah, iradah syar'iyah dan iradah qauliyah. Dua paragraf sebelumnya, maka iradah syar'iyah adalah yang disebutkan dalam semisal ucapan manusia kepada orang yang melakukan kejelekan, ini adalah hal orang ini melakukan sesuatu yang tidak Allah inginkan. Artinya melakukan sesuatu yang tidak Allah cintai dan tidak Allah ridai dan tidak Allah perintahkan. Sedangkan iradah qauliyah adalah iradah yang disebutkan dalam ucapan kaum muslimin, masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki lam yakun, tidak akan terjadi. Kemudian wal farqu sabitun da baina iradatil murid ay yaf'ala wa baina iradatihi min ghairihi ay yaf'ala. Dan perbedaan itu sabitun, satu hal yang ada antara kehendak seorang pemilik kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak dia pada orang lain supaya orang lain melakukan sesuatu. Fa'idha awadal fa'ilu ayyaf'ala fi'lan, maka jika seorang pelaku ingin memiliki kehendak untuk melakukan satu perbuatan, maka ini adalah kehendak yang berkaitan dengan perbuatannya. Dan jika dia ingin dari orang lain untuk melakukan satu perbuatan, fahadihi iradatu li fi'lil khair, maka ini adalah kehendak untuk perbuatan orang lain. Mungkin an-nawaini ma'kulun lin-nasi, dan masing-masing dari dua jenis kehendak ini satu hal yang logis ditangkap oleh manusia. Wal amru yastalzimu al-iradah tsaniyah dun al-ula, perintah itu mengharuskan adanya iradah jenis yang kedua, yaitu iradah agar orang lain melakukan satu hal. Dan perintah itu tidak berkaitan dengan iradah yang pertama, keinginan orang lain untuk melakukan perbuatan, keinginan seseorang untuk melakukan perbuatannya sendiri. Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jika memerintahkan hamba dengan satu perintah, faqad, maka boleh jadi Allah ingin membantu yang diperintahkan untuk melakukan apa yang diperintahkan, dan boleh jadi Allah tidak berkehendak untuk membantunya. Wa in kana muridan minhu fi'lahu maskibun, dia menginginkan dari orang tersebut agar melakukannya. Ya, maka iradah agar orang lain melakukan satu perbuatan itu tidak mengharuskan i'anah. Tidak mengharuskan i'anah. Ketika orang itu memerintahkan orang lain untuk melakukan satu hal, tidak mengharuskan orang yang mengeluarkan perintah ini membantu orang yang diperintah. Itu tidak ada keharusan. La yastalzim, tidak mengharuskan adanya i'anah. Sebagaimana di dunia manusia, ya, ada seorang bos menyuruh anak buahnya, tidak mengharuskan bos ini bantu agar anak buahnya bisa menjalankan apa yang diperintahkan. Ada cuma sekedar yang perintah aja, pokoknya kamu yang laksanakan. Maka tidak mengharuskan i'anah. Nah, terusnya watahqiqu hadza bima yubayyinu faslan nizai bi amri Allah ta'ala, hal huwa mustalzimun li iradatihi amla. bahwa subhanahu amarul khalqa ala al-sunni rasulihi alaihi salam bima yang fa'uhum wa nahahum amma yadurhum walakin minhum man arada ayyahluqa fi'lahu fa'arada subhanahu an yahluqa zalikal fi'la waj'alahu fa'ilan lahu wa minhum man lam yurid an yahluqa fi'lahu fa'jihatu khalqihi subhanahu li'af'alil ibadi wa wairiha minal mahlukati waira jihati amrihi lil abdi ala wajhil bayani lima huwa maslahatun lil abdi au mufsidatun au mafsadatun wa huwa subhanahu idha amara fir'auna wa aba lahbin wa wairahuma fil imani kana qad bayana lahum ma yanfa'uhum wa yuslihuhum idha fa'aluhu wala yalzamu idha amarahum ayyu'inahum bal qad yakunu fi khalqihi lahum dhalikal fi'lu wa ayyana dhalikal fi'la wa ayyanatahum alaihi wajhu mafsadatin min haithu huwa fa'ala lahu. Nah, mutahkik dan kesimpulan hasil telaah dalam masalah ini ima yubayinu yang ini menjelaskan faslan niza kata putus tentang perintah Allah Ta'ala. Apakah perintah Allah Ta'ala itu mengharuskan Allah menghendakinya ataukah tidak? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala amarul khalqa memerintahkan makhluk lisan para rasul alaihissalam dengan perintah yang itu manfaat bagi mereka, wa nahahum dan melarang mereka melakukan hal-hal yang membahayakan mereka. Walakin akan tapi di antara mereka, di antara al-khalqu, man ada orang arada yang Allah inginkan ayakhluqa fi'lahu, Allah ciptakan perbuatannya. Fa'arada subhanahu, maka Allah pun menginginkan untuk menciptakan perbuatan tersebut ayakhluqa dalikal fi'la, dan Allah jadikan orang tersebut itu man fa'ilan lahu melakukannya. Yang kedua, wa minhum di antara mereka al-khalqu man ada orang yang Allah tidak ingin untuk menciptakan perbuatannya si man. Fajihatu khalqihi subhanahu li'afalil ibad, maka sisi Allah menciptakan perbuatan hamba dan makhluk yang lain itu berbeda dengan sisi perintah Allah kepada hamba. Yang perintah ini ala wajhil bayan adalah fungsinya untuk menjelaskan. Perintah yang Allah keluarkan itu faedahnya adalah menjelaskan mana yang maslahat untuk hamba dan mana yang mafsadah untuk hamba. Maka perintah itu fungsinya menjelaskan, ini manfaat. Larangan fungsinya menjelaskan, ini mafsadah. Tidak mengharuskan Allah harus menolongnya dan menciptakan perbuatan orang tersebut. Maka Allah Subhanahu idza amara fir'aun, ketika Allah perintahkan Fir'aun dan Abu Lahab serta yang lain untuk beriman, artinya karena qad bayyana, Allah jelaskan pada mereka apa yang manfaat bagi mereka dan memperbaiki mereka jika mereka mau melakukannya. La yalzam, tidaklah harus. Ketika Allah perintahkan mereka untuk beriman, tidaklah Allah punya keharusan untuk membantu mereka agar beriman. Bahkan qad yakunu, boleh jadi jika Allah ciptakan untuk mereka perbuatan tersebut dan Allah bantu mereka untuk melakukan perbuatan tersebut, wajhu mafsadatin, maka ada sisi mafsadah min haitsu huwa fi'lun lahu, dari sisi bahwasanya itu adalah perbuatan bagi Allah. Nah, kita lihat dulu penjelasannya. Itu di laman 86 ada catatan kaki 2. Walfarqu tsabitun, terdapat perbedaan yang jelas antara kehendak orang yang menginginkan punya kehendak untuk melakukan perbuatan dan kehendak orang yang ingin agar orang lain melakukan perbuatan. Iwadatil murid ayat ala hadihi yad iwadah kauniyah. Mungkin ada iwadah kauniyah bagi Allah. Iwadatil min ghairi ayat ala, ini iwadah syar'iyah. Kemudian catatan lagi tiga, perintah itu tidak mengharuskan, itu mengharuskan adanya iwadah jenis yang kedua, yaitu iwadah syar'iyah. Tidak mengharuskan iwadah jenis yang pertama, yaitu iwadah kauniyah. Tolong bacakan yang dua tiga. Tiga. Hadihi minal masail kalam yati alati rafu'at bainal mu'tazilati wal asy'ariyyati. Faqalatil mu'tazilatu al-amru yastajibul iradata. Waqalatil asy'ariyyatu al-amru la yastajibul iradata. Allah dallahu ahlal haqqi lil haqqi wa sawabi faqalu al-iradatu iradatani syar'iyyatun wa qawniyyatun. Wa iradatu syar'iyyatu mulazimatun lil amri. Faqulu ma syar'ahu Allahu faqad amara bihi. Amma iradatul qawniyatu fala yastalzimu minha al-amru. Fala yastalzimu minha al-amru. Falaisa kullu ma aradahu Allahu qawlan faqad amara bihi. Allahu qad arada qawlan kufru abil habin wa kufru ghairi ma'murin bihi. Wa kufru ghairu ma'murin bihi. Nah. Hadhihi minal masail kalamiyah, ini adalah di antara masalah kalamiyah, masalah ilmu kalam. Permasalahan perdebatan teologis bahasa lainnya, alati waqa'at yang terjadi antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Asy'ariyah Mu'tazilah mengatakan al-amru perintah yastalzim mengharuskan al-iradata irada, yaitu irada kauniyah. Waqalatil Asy'ariyah, sedangkan Asy'ariyah mengatakan al-amru perintah la yastanzim, tidak mengharuskan al-iradata adanya iradah kauniyah. Hadallahu wa hadallahu, dan Allah berikan petunjuk pada ahlul haq yaitu ahlus sunnah untuk mengambil pendapat yang benar dan benar. Mereka mengatakan iradah dua macam, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Kalau iradah syar'iyah, maka iradah syar'iyah itu melekat pada perintah. Maka semua yang Allah syariatkan, maka sungguh Allah telah memerintahkannya. Dan iradah kauniyah la yastalzim minha al-amru, tidaklah mengharuskan perintah. Maka tidak semua apa yang Allah kehendaki secara kauni Allah perintahkan. Maka Allah arada mengendaki secara kauni kafirnya Abu Lahab, sedangkan kekafiran bukanlah satu hal yang Allah perintahkan. Kemudian dari ayakhluqa fillahu, catatan keempat, ayakhluqa di sini fa'ilnya adalah Allah. Maka Allah Ta'ala yang memerintahkan hamba tersebut, dan Allah yang menciptakan perbuatan si hamba. Ai artinya Allah memerintahkannya dan membantunya. Kemudian catatan kaki dua, ya, ada sarah penjelasan tentang al-khalqu wal masyiah wal insya. Nah, catatan kaki satu atas, nama 87. لفظ الخلق والمشيئة والإنشاء كل هذه ببعض الإرادة الكونية ولفظ المحبة والرضا والأمر والدين كل هذه ببعض الإرادة الشرعية وإنما المقصد من هذا أن الشارح سيكرر هذه الألفاظ في هذا الموضوع وغيره من أجل هذا فلينتبه لهذه الألفاظ فليتنبه لهذه الألفاظ والمقصود منها حتى يتضح لنا كلامه رحمه الله. والشارح يريد إفهامنا أنه لا تلازم بين الإرادتين في الوجود، فقد يوجد الأمر الإرادة الشرعية والخلق الإرادة الكونية معا، وقد تنفرد إحداهما عن الأخرى وقد تنعدمان، فالقسمة صارت رباعية، وتوضيح ذلك الأول وجودها معا، مثالها إيمان المؤمن وطاعة المطيع كإيمان أبي بكر، فإن الإيمان مأمور به شرعا، ثم إن إيمان أبي بكر قد وقع وخلقه الله. الثاني انفراد الكونية دون الشرعية، مثاله كفر الكافر ومعصية العاصي ككفر أبي لهب، فإن الكفر لا يحبه الله ولا يأمر به شرعا، لكنه قد وقع فهو أمر كوني لا شرعي. الثالث انفراد الشرعية دون الكونية، مثاله إيمان الكافر وطاعة العاصي كإيمان أبي لهب، فإن الإيمان مما أمر الله به شرعا، لكن هل وقع هذا لأبي لهب؟ الجواب لم يقع. إذن فليس هو مرادا له سبحانه كونا. الرابع انتفاء الإرادتين، مثاله كفر المؤمن ككفر أبي بكر، فالكفر ليس مرادا شرعا، ولم يقع من أبي بكر رضي الله عنه الكفر، بل مات على الإيمان، فليس هو مرادا له كونا، فانتفت الإرادة الشرعية والكونية. نعم. Kata-kata al-khalqu al-masyi'ah kemudian insya' kullu hadihi, semua ini maknanya sama dengan iradah kauniyah, mahabbah, ridha, perintah dan agama, semua ini semakna dengan iradah syar'iyah. Wa inna ma'al maksud min hada, maksud dari penegasan ini bahasanya syarih akan mengulang-ulang kata-kata ini dalam topik ini dan yang lain, min ajli hada, mengingat hal ini, falyatanabbah, maka perhatikanlah, li hadil alfa, kata-kata ini. Wal maksud minha, dan maksud darinya adalah supaya jelas bagi kita perkataan syarih rahimallahu. Karena syarih ingin memahamkan kita bahasa tidak ada talazuma, tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan antara dua iradah dalam dunia nyata. Faqad yujadul amru, maka terkadang dijumpai perintah, yaitu iradah syariah, wal khalqu, dan dijumpai juga al khalqu itu iradah kauniyah ma'an sekaligus. Faqad dan boleh jadi tanpa itu bersendirian satu iradah tanpa yang lain, dan boleh jadi dua-duanya tidak ada, sehingga pembagiannya itu ada empat macam. Penjelasannya sebagai berikut. Dua iradah itu ada ma'an bareng, contohnya iman yang mukmin dan taatnya orang yang taat, contohnya imannya Abu Bakrin, maka iman satu hal yang diperintahkan secara syariat, kemudian keimanan Abu Bakar itu qawqa'ah telah terjadi dan Allah ciptakan. Iradah kauniyah bersendirian tanpa iradah syariah, contohnya kafirnya orang yang kafir dan maksiatnya pelaku maksiat, semacam kafirnya Abu Lahab. Fa'inal kufra, maka kekafiran tidak Allah cintai, tidak Allah perintahkan secara syariat, lakinnahu qad waqa, akan tapi itu terjadi, fa'wa amrun kauniyun, maka ini adalah perintah kauni, la syar'i, bukan perintah syar'i. Kemudian yang ketiga, infirad bersendiriannya iradah syariah tanpa iradah kauniyah, contohnya adalah imannya orang kafir, taatnya pelaku maksiat, misalnya imannya Abu Lahab, maka iman satu hal yang Allah perintahkan secara syariat, dan apakah itu terjadi pada Abu Lahab, jawabannya tidak terjadi. Dan jika demikian, falaysa wa muradan lahu, maka itu bukanlah satu hal yang Allah kehendaki secara kauni. Dan tidak adanya dua iradah, contohnya kafirnya mukmin, semacam kafirnya Abu Bakar, maka kafiran bukanlah satu hal yang dikehendaki secara syariat dan tidak terjadi, alias tidak dikehendaki secara kauni. Walam yaqa, dan tidak terjadi pada Abu Bakar kekafiran. Bahkan Abu Bakar mati di atas iman. Maka falaisa huwa muradan lahu kaunan, maka kafirnya Abu Bakar bukanlah satu hal yang dikehendaki secara kauni. Fantafat, maka hilanglah iradah syar'iyah dan kauniyah dalam hal ini, dalam kafirnya Abu Bakar dan yang lain. Talazuma bainal iradataini faqad faqad ya'murullahu ya'murullahu ya'murullahu fil amri asyari asyari wala wala yu'inul ma'muri ma'mura bihi waqad ya yu'inuhu fatajtami'ul iradatani al-khaliqiyatu wal-amriyatu wallahu muwafiq. Nah, fal-khulasa, maka kesimpulannya, la talazuma, tidak ada hubungan yang erat antara dua iradah. Maka boleh jadi Allah memerintahkan secara syar'i dan Allah tidak membantu orang yang diperintah untuk mewujudkan hal tersebut. Waqad yu'inu, dan terkadang Allah membantunya. Ketika Allah membantu, maka terkumpul badannya dua iradah, iradah khalqiyah yaitu kauniyah, dan iradah amriyah yaitu iradah syar'iyah. Wallahul muwaffiq. Dan catatan kaki dua, الجواب الله حكيم والحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب. وضع الإيمان في أبي لهب علم الله أنه لا يكون مناسبا به فلم يعنه هذا أمر. وأمر آخر, الله خلق الهدى وجعل له طريقا وخلق الضلال وجعل له طريقا, ومن صار في طريق وصل إلى منتهى والله بين ورشد وهدر, فمن أطاعه نجا ومن عصاه فلا يلومن إلا نفسه. قال حفيظ ابن أحمد الحكمي, بيده تعالى الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد. فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة, وإضلاله وإبعاده أمر منه وحكمة, وهو أعلم بمواقع فضله وعدله, وهو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها, وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه, ومن هو محل الإضلال فيضله, وهو أحكم الحاكمين, وهو عليم بالمتقين, وهو عليم بالظالمين إلى أهله من معاجفه. وقال محمد جمال الدين القاسمي, بل شاء هداية بعض صرفوا اختيارهم إلى سلوك طريق الحق, وضلال آخرين صرفوا كسبهم إلى خلاف ذلك من غير صارف يلويهم من غير صارف يلويهم ولا عاطف يسنيهم. وقع ذلك على الوجه الذي شاءه. نعم. Jika ada yang bertanya, kenapa Allah memerintahkan Abu Bakar untuk beriman dan membantunya, dan kenapa Allah perintahkan Abu Lahab untuk beriman dan Allah tidak membantunya? Jawabannya, Allah hakimun, Allah adalah zat yang maha bijaksana, zat yang maha hikmah, dan hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang cocok. Maka meletakkan iman pada Abu Lahab telah Allah ketahui bahasanya itu la yakunu munasiban, tidak cocok. Oleh karena itu Allah tidak membantu Abu Lahab. Hadza amrun, ini poin jawaban pertama. Wa amrun akhar, jawaban yang kedua, Allah menciptakan hidayah dan Allah jadikan jalan hidayah, ada jalan bagi hidayah. Allah ciptakan kesesatan dan Allah tetapkan baginya jalan. Faman sawa fi tariqin wasala ila muntahahu. Dan siapa yang berjalan di jalan yang sudah tepat, maka dia akan sampai pada ujungnya. Dan Allah bayyana wa arsyada, menjelaskan dan telah memberikan bimbingan dan telah mengingatkan. Siapa yang mentaati penjelasan Allah maka dia selamat. Siapa yang durhaka pada penjelasan Allah maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala mengatakan, maka di tangan Allah ta'ala hidayah dan penyesatan. Al-Ishqa, penetapan jadi orang yang celaka dan sengsara. Wa Is'ad, penetapan jadi orang yang berbahagia. Maka hidayah Allah untuk seorang hamba dan penetapannya agar menjadi orang yang berbahagia calon penduduk surga adalah fadlun wa rahmatun, adalah karunia dan kasih sayang Allah. Sedangkan penyesatan Allah dan penjauhan dia dari hidayah adalah adlun minhu wa hikmatun, adalah adil dan hikmah dari Allah. Wa huwa, dan Allah yang lebih tahu, bima wakil fadlihi wa adlihi, tempat yang tepat untuk karunia dan keadilannya. Dia maha hikmah dan maha mengetahui. Dia adalah yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan dia lebih tahu bima tentang orang yang layak untuk mendapatkan hidayah, lantas Allah beri hidayah. Waman, dan siapakah orang yang layaknya untuk disesatkan, lantas Allah sesatkan. Allah adalah hakim yang paling adil, dan Allah maha mengetahui siapakah orang-orang yang bertakwa, dan dia juga mengetahui siapakah orang-orang yang zalim. Sekian dari Ma'arijul Qabul. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan, bahkan Allah mengendaki hidayah sebagian orang, fa'asarafu, akhirnya mereka membelokkan pilihan mereka untuk menempuh jalan kebenaran. Dan Allah mengendaki sesatnya yang lain, maka mereka orang-orang tersebut membelokkan jerih payah mereka ila khilafi dalika, menyelisih hidayah. Min ghairi sarifin yalwihim, tanpa ada pembela yang membelokkan mereka. Wala atifin, dan tidak ada atifin pembela yasnihim, yang membelokkan mereka. Tidak ada tangan gaib yang memaksa mereka untuk harus belok sini dan situ. Fawaqa'a dzalika, maka terjadi hal tersebut dalam bentuk yang Allah kehendaki. Intaha kalam sekian perkataan Al-Qasimi dari kitab tafsir beliau Mahasilut Ta'wil. Kemudian tadi ada kalimat, tidaklah ada keharusan ketika Allah memerintahkan hamba tidak harus menolong mereka. Bahkan yakun fi khalqihi lahum dzalikal fi'la, bahkan jika Allah ciptakan perbuatan tersebut untuk mereka dan Allah bantu untuk melakukan perbuatan tersebut, malah ada sisi mafsadahnya. Dari sisi kalau min haitsu huwa fi'lun lahu, bahasanya itu adalah perbuatan Allah. Ini catatan kaki. ذكر الشارح شارح الطحاوي بأن الله تعالى لو أراد قولا إيمان جميع الناس لكان في ذلك مفسدة، فما هذه المفسدة؟ قال الشيخ المفسدة العظيمة العظمى التي كانت ستحدث لا law arada Allahu qawlan imanan nasi huwa intifa'ul ibtila'i wa intifa'ul fa'idati min at-takalifi asy-syar'iyyati wa lamma syara'a Allahu syar'an wa lamma arsala rusulan bi annahu la hajata idzan ila irsali rusuli wa la tantabi taqsimun nasi ila ahli jannati wa ahli jannatin jannatin wa ahli nar intaha min fatawa usain abdullah. Nah, ada kalimat ini iwati huhu telah dijelaskan oleh kalimat sebelumnya. Dan Syekh Abdul Razak Afifi ditanya, mendapatkan pertanyaan bahasanya Syarih Tahawiyah menyebutkan, seandainya Allah mengendaki secara kauni imannya semua manusia, maka itu tentu ada padanya mafsadah. Nah, apa itu mafsadahnya ya Syekh? Jawaban Syekh rahimallahu ta'ala, mafsadah paling besar yang akan satahdus akan terjadi seandainya Allah mengendaki secara kauni imannya semua manusia adalah intifa'ul ibtilai, hilangnya cobaan, hilangnya ujian, tidak adanya ujian. Kemudian yang kedua, intifa'ul fa'idah minat takalib syariah, tidak ada fa'idah dari hukum-hukum syariah. Karena semua orang beriman, semua orang laksanakan hidayah, semua orang dapat hidayah. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, walama syara Allah syara'an walama arsala rasulan, tentu Allah tidak perlu menetapkan syariat dan mengutus para rasul. Jika Allah secara kauni mengendaki imannya semua manusia, tentu Allah tidak akan mengutus para rasul dan menetapkan syariat. Kan itu semua sia-sia. Di annahu la hajata, karena tidak ada kebutuhan, dan jika demikian tidak ada kebutuhan untuk mengutus para rasul. Kemudian yang kelima, walan tafa taqsimun nasi, dan tentu akan hilanglah pembagian manusia menjadi ahli jannah dan ahli nar. Itu jika Allah mengendaki secara, andai Allah punya kehendak secara kauni, semua manusia itu beriman, timbul mafsadah, mafsadah yang besar ini. Intah sekian dari fatwa Rasail Syekh Abdul Razak Afifi rahimallahu ta'ala. Maka mungkin kalimat yang dimaksudkan kalimat ini, seandainya Allah mengendaki secara kauni imannya semua manusia, maka akan terjadi mafsadah. Dari sini, maka jika Allah bantu mereka untuk beriman, maka ada wajhu mafsadatin, ada sisi mafsadah dari sisi itu perbuatan Allah. Nah, terusnya. Ma'na hadza annahu la di atas baca yang atas. Fa innahu yakhluqu. Hikmatin wala yalzamu idza kana fi'lu al-ma'muru bihi maslahatan lil-ma'muri idza fa'alahu an yakuna maslahatan lil-amri idza fa'alahu wa aw ja'ala al-ma'mura fa'ilan lahu. Mana hadza? Fa'ina jihatul khalqi min jihati al-ma'mur. Min jihati al-amri. Fa'ina jihatul khalqi min jihatil amri wal wahidu minan nasi ya'muru ghayrahu wa yanhahu muridan an-nasihata mubayyinan lima yanfa'uhu wa in kana ma zalika la yuridu an yu'inahu ala zalika al-fi'lu ala zalika al-fi'li ala zalika al-fi'li laisa kullu kullu ma kana muslih maslahati fi an amura bihi ghairi ghairna wa an sahuhu yakunu maslahati bi an u'awinahu ana alaihi bal qad takunu maslahati iradatan ma yatadahu wajihatul amrihi di ghairihi nushan ghairu jihatin fi'lihi li nafsihi wa idha amkana al-farku fi haqqil makhlukina wa huwa fi haqqillahi awla bil imkani. Nah, fa innahu yakhluqu ma yakhluqu, Allah menciptakan apa yang Allah ciptakan itu karena hikmah. Dan tidak harus idakan dan fi'lul ma'mur bihi, jika perbuatan yang Allah perintahkan itu maslahat bagi yang diperintahkan seandainya dia melakukannya, ayakuna maslahatan dan amri. Ya, tidaklah harus itu menjadi maslahat bagi perintah. Idza fa'alahu huwa, jika dia melakukannya. Dan tidak mesti itu menjadi maslahat ja'lal ma'muri, menjadikan si orang yang diperintahkan melakukannya. Fa'aina jatul khalqi min jihatil amri, maka di manakah sisi penciptaan dan sisi syariat, pembandingnya di dunia manusia. Fal wahid minan nasi, maka ada seorang manusia memerintahkan orang lain dan melarang orang lain. Dia menginginkan kebaikan untuk orang tersebut dan menjelaskan hal yang manfaat baginya. Dan itu maslahatnya. Maslahatnya adalah menjelaskan apa yang manfaat. Wa ikan ma'adhalika, meskipun demikian dia tidak ingin membantu orang tersebut untuk mewujudkan perbuatan tadi. Laisa kullu ma kana maslahati, karena tidaklah semua yang itu maslahat bagiku. Tidak semua yang itu maslahat bagiku aku perintahkan kepada orang lain dan aku nasihatkan kepada orang lain. Aku perintahkan kepada orang lain dan aku nasihatkan. Yakunu, maka maslahat dalam masalah memerintahkan itu tidak mesti yakunu maslahat menjadi maslahatku fi'an wa'awinahu, membantunya an alaihi, saya membantunya. Maka tidak mesti ketika itu masalah untuk diperintahkan berarti masalah juga jika dibantu, jika membantu. Karena maslahatnya cuma maslahat memerintahkan, membantu dan maslahat. Maka memerintahkan tidak mengharuskan membantu. Boleh jadi seorang tua memerintahkan anak, dan yang maslahat adalah tidak membantu si anak untuk melaksanakan perintah sebagai latihan, sebagai bentuk kemandirian, latihan mandiri. Maka orang tua cuma ngajari ini manfaat. Yang manfaat kamu begini, begini, begini. Orang tua tinggal nonton. Karena itu untuk latihan. Maka tidak semua kulu makanan maslahati, semua yang itu maslahat jika aku perintahkan maka jadi maslahatku ketika aku bantu orang yang diperintahkan untuk melakukannya. Bal qad takunu maslahati, bahkan boleh jadi maslahatku adalah menghendaki kebalikannya. maka fajiatu amrihi li ghairihi nushan, maka aspek dan sisi memerintahkan orang lain karena menginginkan kebaikan untuk orang lain itu berbeda dengan sisi fi'lihi li nafsihi, melakukannya untuk dirinya sendiri. Maka jika memungkinkan kita bedakan untuk makhluk, kita bedakan dua hal ini. Kita bedakan dua hal ini, yaitu kita bedakan antara membantu dan memerintahkan. Memerintahkan itu tidak mengharuskan membantu. Di dunia makhluk itu ada, itu real. Memerintahkan itu tujuannya ngasih tahu, ini manfaat. Tidak mengharuskan untuk membantu. Maka jika dua hal ini bisa dibedakan di dunia makhluk, fa fi haqqillahi, maka untuk Allah aula bil imkan, lebih mungkin lagi terbedakannya dua hal ini. Nah, kita lihat catatan kaki dua. Makna hadza annahu la yalzamu min al-amri idza amara bi syai'in wa fihi maslahatun lil ma'muri am takuna hunaka maslahatun lil amri. Qala Syaikhul Islam wa nisru hadza kathirun alladhi ya'muru ghairahu fi tajwiji imra'atun yuritu ayat tazawajaha au siraa silatin yuridu siraaha au istijara makanin yuridu istijarahu au musalahata qaumin bi yantafi'u bihim wa hum yataqawwawna bi musalahatihi wa nahwa dhalik. Fa innahu fi mithli hadzal amri hadhil umuri la yaf'alu ma yu'inul ma'mur. Wa in kana nasihan lahu bil amri muridan li dzalik. Intaha. Nah, makna kalimat ini la yalzam, tidaklah harus, min amri idza amara bi syai'in, dari aturan, jika dari perintah, jika memerintahkan sesuatu, yang sesuatu tersebut maslahat bagi yang diperintahkan, tidaklah mesti antakuna hunaka maslahah, ada maslahat lil amir, bagi yang memerintahkan. Atau perkara yang diperintahkan itu maslahat bagi al-ma'mur, belum tentu maslahat, adanya maslahat bagi amir yang memerintahkan. Demikian mengatakan wa misbah takatsirun, dan semisal ini satu hal yang banyak. Contoh, seperti orang yang memerintahkan orang lain untuk menikahi perempuan yang dia inginkan, atau membeli barang yang diinginkan oleh si orang yang diperintahkan, menyewa tempat yang ingin dia sewa, atau berdamai dengan sekelompok orang yang tafi'u bihim, yang dia mengambil manfaat dengan mereka. Wahum, padahal mereka ini adalah musuh, yang musuh ini mencari kekuatan bi musholahatihi, dengan ngajak berdamai atau semacam itu. Fa'inau fi misli hadil umuri, maka dalam semisal perkara-perkara ini, maka orang itu tidaklah melakukan sesuatu yang bisa membantu orang yang diperintahkan. Wa ingkana nasihan, meskipun dia menginginkan kebaikan untuknya, bil amri, dengan memerintahkan, muridan lidzalika, dan menginginkan hal tersebut. dasar intinya memerintahkan itu tidak mengharuskan untuk membantu dan menolongnya. Bahkan tadi boleh jadi malah dalam dalam maslahatku yang maslahat adalah menginginkan kebalikannya. Kita lihat catatan kaki tiga. Qala Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam. Mi. Qala Syekhul Islam. Kal rajul ladzi yastashiruhu ghayruhu fi khitbati imra'atin ya'muruhu an yatazawwajaha li'anna dhalika maslahatul ma'mur wal amiru yara an maslahatahu fi an yatazawwajaha wa dunahu wajahatun fajiatu amrihi li ghairihi nashan ghairi jahdin fa'alahu li nafsihi intaha. Syekhul Islam mengatakan kalau julus seperti orang yang dimintai saran oleh orang lain fi khidbati imra'atin dalam masalah melamar seorang perempuan. Lantas orang yang dimintai saran ya'muruhu memerintahkan yang minta saran untuk menikahinya. Li'anna dzalika karena menikahinya itulah yang maslahat bagi orang yang diperintahkan. Wal amir sedangkan orang yang memerintahkan ya'ra berpandangan anna maslahat al bahasanya maslahat bagi amir adalah dialah yang menikahi wanita tersebut huwa dunahu bukan yang minta saran fajihatu amrihi li ghairihi maka sisi dia perintahkan orang lain untuk melakukan satu hal nushan dalam rangka menginginkan kebaikan itu ternyata berbeda dengan sisi perbuatan dia untuk dirinya sendiri. Ya, kita jumpai kasus semacam itu yang terbaik sana dinikahi. Ada sebenarnya menurut dia ya, yang lebih maslahat saya nikah dengannya. Namun nushan ini sudah kamu lama ya, segera dinikahi. Maka apa yang dinasihatkan, apa yang diperintahkan jihadul amri ternyata berbeda dengan jihadul fi'li. Ternyata di dunia manusia demikian, jihadul amri dalam hal ini saran, nyuruh, saran nikahi itu berbeda dengan jihadul fi'li. Nanti ini kalimat ini lebih jelas daripada kutipan sebelumnya. Catatan kaki sebelumnya berarti terjemahnya harusnya seperti itu. Perlu diulangi di catatan kaki kedua tadi. Syarifusan mengatakan misluharta semacam ini banyak. Semacam orang yang memerintahkan orang lain untuk menikahi seorang perempuan. Yuridu. Yuridu ini fa'ilnya berarti alladhi. Al-amirnya. Ya, al-amir. Berdasarkan ini. Berdasarkan catatan kaki tiga. Maka yuridu itu kembali ke alladhi. Alladhi ya'muru ghairahu. Semacam orang memerintahkan orang lain untuk menikah seorang perempuan. Yuridu ai alladhi. Dan ternyata si alladhinya ini yuridu menginginkan agar dialah yang menikahinya. Atau syi'a sil'atin, dia suruh orang lain untuk membeli satu barang. Yuridu alladhi, yang si alladhi itu menginginkan untuk membelinya. Atau dia perintahkan orang lain untuk menyewa satu tempat, padahal sebenarnya alladhi itu ingin yang menyewanya. Demikian juga ada orang yang ada alladhi, orang yang memerintahkan musholahat qaumin, sudah damai saja kamu dengan kelompok tersebut. Ini yang alladhi ini yang tafi'u bihim. Yang alladhi ini yantafi'u bihim, mendapatkan manfaat dengan kaumin. Wahum, sedangkan mereka a'da'un adalah musuh dari kaum. Yatakawawna, dan mereka mencari kekuatan dengan meminta damai. Dan semacam itu, fa'inau fi misli hadil umuri, maka dalam semisal perkara-perkara ini, layak aluma yu'inul ma'mur, maka dia tidak akan melakukan hal yang membantu orang yang diperintahkan. Kesana disewa saja, kamu saja yang nyewa, padahal sebenarnya ini pengen nyewa. Maka cuma akan memberi nasihat dan tidak akan membantu. Baikkan nasihatnya bil amri, meskipun dia menasihatkan dan menyatakan orang tersebut untuk satu perkara murid dan lidalika, dan menginginkan lidalika hal tersebut. Nah, kembali ke atas wal-kodariya. Wal-kodariyatu tadribu masalan biman amaru ghairahu bi amrihi fa'innahu labudda ayyaf alama yakunul ma'muru akroba ila fi'lihi kalbishri wa talaqati wa tahiyatil masanidi wal maqa'idi wa nahri dhalika fayuqalu lahum hadha yakunu ala wajhaini ahaduhuma an takuna maslahatul amri ta'udu ilal amiri ka amril maliki jundahu bima yu'ayyidu mulkahu wa amrul sayyidi abdahu bima yuslihu mulkahu wa amrul insani syarikahu bima yuslihu al-amra al-mustaraka bainahuma wa nahri dhalika. Ya, tapi qadariyah itu hanya menetapkan, qadariyah yaitu Mu'tazilah atau Mu'tazilah hanya menetapkan iradah kauniyah. Mereka mengatakan jika Allah memerintahkan sesuatu, maka Allah harus membantu. Maka Allah harus membantunya. Maka untuk membenarkan akidahnya, qadariyah membuat permisalan. Biman amara ghairuhu bi amrihi, dengan orang yang memerintahkan orang lain dengan satu perintah. Kata qadariyah, la buddha, tidak boleh tidak, si orang yang memerintahkan ini harus melakukan ma yakunul ma'muru, hal-hal yang menyebabkan orang yang diperintahkan lebih dekat dan lebih mudah ya, untuk melakukan apa yang diperintahkan. Semacam memberikan wajah yang gembira, watalaqah, wajah yang ceria, menyiapkan sandaran, menyiapkan tempat duduk, dan yang lain. Maka bantahannya, hadza yakun ala wajhain. Memerintahkan itu kemudian membantu, itu dalam dua kasus. Memerintahkan kemudian plus membantu, itu ada dalam dua kasus. Yang pertama, antakuna maslahatul amri, ketika maslahat perintah itu kembali kepada, akan kembali manfaatnya kepada yang memerintah, maka pasti dia akan membantu, dia nyuruh dan bantu. Kenapa? Karena jika perbuatan tersebut terwujud, dia dapat maslahat. Maka dia dalam kondisi ini, yang nyuruh pasti membantu. Ketika terwujudnya perbuatan tersebut mendatangkan maslahat bagi yang nyuruh. Contoh, perintah seorang raja tentaranya dengan sesuatu yang akan menguatkan kekuasaan sang raja, maka dia tidak hanya memerintahkan tentara, nanti akan membantu. Perintah seorang budak, seorang pemilik budak kepada budaknya dengan sesuatu yang memperbaiki harta kepemilikannya, maka dia akan bantu. Demikian juga perintah seseorang kepada mitra bisnisnya, partner bisnisnya, dengan perintah yang yuslihul amra al mustaraq, akan memperbaiki perkara milik bersama di antara keduanya, pasti dia akan bantu, bukan hanya ngasih saran. Ini supaya tambah besar usaha kita, kita perlu gini. Itu tidak mungkin dia cuma ngomong saja begini. Dan pasti akan memberikan bantuan-bantuan. Wanah widari dan semacam itu. Ini yang pertama. Memerintah kemudian membantu itu dalam dua kasus. Ya, ketika yang pertama itu maslahat bagi orang yang memerintah. Yang kedua. Qala Syekh Ibn Abdul Isi rahimahullah, tsani ayakun al-amiru yara al-i'anata lil ma'muri maslahatan lahu kal amri bil ma'rufi wa idza 'ana al ma'mura 'ala al birri wat taqwa fa innahu qad 'alima anna Allah yusibu 'ala i'anatihi 'ala ta'ati wa annahu fi 'auni al 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhihi fa amma idza quddira anna al amira innama amara al ma'mura li maslahatil ma'muri la li naf'in ya'udu 'ala al amiri min fi'lil ma'muri kan nasihi al musyiri wa qadira annahu idza anahu lam yakun dhalika maslahatan lil amiri wa anna fi husuli maslahatil ma'muri madaratan 'ala al amiri mithlu alladhi ja'a min aqsal madinati yas'a wa qala li Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin fa hadha maslahatuhu fi ayyamura Musa alaihi salam fil khuruj la fi an yu'inahu ala dhalik id law a'anahu la dharrahu qaumuhu wa mithlu dhalika katsirun. Nah, yang kedua adalah yakunul amir, orang yang memerintahkan itu ya berpandangan bahasanya membantu orang yang diperintahkan itu akan menghasilkan maslahat bagi yang memerintahkan, semacam amar ma'ruf. Demikian juga idza, jika membantu orang yang diperintahkan untuk melakukan bir dan takwa, fa innahu qad 'alima, karena dia telah yakin bahasanya Allah akan memberikan ganjaran jika dia membantu orang lain untuk taat, dan bahasanya Allah itu senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Amma idza qutila, adapun jika diandaikan anal amir, bahasanya orang yang memerintahkan hanyalah memerintahkan orang yang diperintahkan untuk kepentingan orang yang diperintahkan, bukan untuk memberikan, bukan untuk manfaat yang kembali kepada yang memberi perintah. Jika yang diperintahkan itu dilakukan, semacam orang yang sedang memberikan nasihat dan memberi saran, waktu tidak dan diandaikan bahasanya jika dia membantunya, lam yakun dalika, maka itu tidaklah maslahat bagi orang yang memerintahkan. Wa anna fi husulil maslahatil ma'muri, pada bahasanya terwujudnya maslahat bagi orang yang diperintahkan jika dia bantu, itu akan memberikan madarat kepada orang yang memerintahkan, maka dia tidak akan membantunya. Contoh, orang yang datang dari ujung kota Mesir yas'a berlari dan mengatakan pada Musa, sesungguhnya sekumpulan orang-orang Kipti ya tamiru nabika, mereka membuat rencana konspirasi untuk terhadapmu, untuk membunuhmu, maka keluarlah dari Mesir, inilah kaminan nasihin, aku adalah orang yang memberikan saran. Maka dia cuma ngasih saran dan tidak bantu, tidak akan bantu Musa untuk keluar dari Mesir, cuma ngasih saran. Kenapa? Karena membantu Musa untuk keluar dari Mesir itu tidak menghasilkan manfaat bagi dia, bagi yang memerintahkan. Membantunya itu juga tidak keluarnya Musa dari Mesir itu bukanlah satu perkara yang memberikan manfaat bagi si Amir. Demikian juga dia tidak akan mendapatkan manfaat dengan keluarnya Musa dari Mesir, bahkan dia akan mendapatkan modal jika bantu Musa keluar dari Mesir. Fahada, maka orang ini maslahatnya adalah memerintahkan Musa untuk keluar dari Mesir, bukan membantu Musa untuk keluar dari Mesir. Seandainya dia membantu Musa keluar dari Mesir, la darahu kaumuhu, isai masyarakatnya, orang-orang itu akan menimbulkan madarat pada dirinya. Dan kasus semacam ini satu hal yang banyak, yaitu banyak sekali kasus di dunia manusia yang maslahat adalah sekedar memerintahkan tanpa membantu. Karena membantu tidak maslahat bagi orang yang memerintahkan, orang yang ngasih saran, itu sangat banyak di dunia. Contoh kasus di dunia manusia itu sangatlah banyak. Wa idza qila, dan jika ada orang yang mengatakan, jika Allah memberikan hamba dengan sesuatu yang masalah bagi hamba, la yalzam min dalika, tidaklah mesti dari hal tersebut Allah membantu hamba untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan pada hamba. La siyama, lebih-lebih lagi, wa inggal qadariyah wal qadariyah, la yuqaddir ayu'ina ahadan alama bihi yasiru fa'ilan. Allah tidaklah mampu membantu seseorang untuk melakukan satu hal yang dengannya orang tersebut menjadi pelaku. Wa idza ulila, dan jika diberi, ditetapkanlah illah, perbuatan Allah dengan hikmah, illahnya adalah hikmah, faya, maka hikmah itu ada pada semata-mata perintah. Wa ikunna nahnu la na'lamuha, meskipun kita tidak mengetahui hikmah tersebut. Fala yalzam idza kana fi nafsil amri law hikmah fil amri ayakuna fil i'anati ala fi'lil ma'mur bi hikmah, maka tidak mesti jika pada diri orang yang memerintahkan itu terdapat hikmah dalam memerintahkan, tidak mesti membantu untuk terwujudnya hal yang diperintahkan itu mengandung hikmah. Ilah perbuatan Allah hikmah. Maka hikmah dalam memerintahkan itu belum tentu ada hikmah dalam membantu terlaksananya perbuatan. Bahkan takuna al-hikmah itu, bahkan boleh jadi hikmah itu mengharuskan tidak membantu orang tersebut. Fa'ina idha amkana fil makhluki, maka jika mungkin di dunia makhluk, bahasanya muktadu konsekuensi hikmah dan maslahat, ayat Allah adalah memerintahkan lima maslahatil ma'mur, untuk kepentingan orang yang diperintahkan. Wa antakuna hikmatu wal maslahat, dan hikmah serta maslahat bagi orang yang memerintahkan adalah tidak membantu untuk melaksanakan yang diperintahkan. Maka ini bisa dibedakan, maka mungkinnya pembedaan tersebut untuk Allah awla wa ahra. Ya, maka di dunia makhluk itu terdapat maslahat jika orang ini diperintahkan. Terdapat maslahat jika saya ngasih saran dan memerintahkan. Dan terdapat hikmah dan maslahat bagi saya jika saya tidak membantu. Itu bisa beda. Memerintahkan maslahat bagi dia, membantu tidak membantu maslahat bagi saya. Itu di dunia makhluk biasa dijumpai banyak contoh seperti itu, terbedakan. Maslahat makmur dengan maslahat amir itu bisa beda, bisa terpisahkan. Maslahat untuk makmur, saya perintahkan dia, saya sayang dia untuk berbuat demikian demikian. Masalah untuk saya tidak membantu dan tidak nolong. Saya cuma ngasih saran. Kalau saya nolong, bahkan bisa bahaya. Ini bisa bahaya. Ini posisi-posisi sulit, konflik dan sebagainya. Kita cuma ngasih saran gini. Kalau saya terlibat, waduh, saya risiko saya nanti kena dampaknya kalau saya ikut campur tangan. Maka maslahatnya saya tidak bantu. Masalah bagi saya tidak bantu. Maslahat bagi Anda, saya saran Anda untuk berbuat demikian dan demikian. Maka dua maslahat ini bisa, dua hikmah ini bisa terpisahkan kalau di dunia makhluk. Maka jika hal itu bisa terpisah di dunia makhluk, maka juga bisa terpisahkan di bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka fi haqqi aula wa ahra. Ya, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.